Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang muslim bagi muslim yang lainnya diibaratkan barakafikum seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya barakafikum mengalami demam atau sakit yang lainnya, maka tubuh yang lainnya pun merasakan sakit sehingga begadang dan tidak bisa tidur. Oleh karenanya barakafikum, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah satu ikatan dalam persaudaraan Islam dan iman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama kaum mukminin itu bersaudara. Demikian pula barakafikum, yang satu dengan yang lainnya harus saling mengingatkan, sehingga dengan sebab ini akan terjalin persaudaraan dan akan terjalin muamalah yang baik di antara mereka karena saling terbuka. Dan munasohah atau at-tawasi, saling menasehati, saling berwasiat, saling mengingatkan dari dua arah, tidak hanya satu arah, merupakan salah satu ciri seorang muslim, seorang mukmin, muslimah atau mukminah, mereka tidak merugi di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Asr barakafikum, bahwasanya semua orang merugi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, Setelah beriman mereka saling menasehati berupa kebenaran, saling mengingatkan supaya sabar. Dan ini semua merupakan barakahikum rangkaian dari amal soleh. Kemudian pada sore hari ini barakahikum, sebagaimana pada jadwal yang berjalan adalah jadwal pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk pada babul muslim mir'atu akhihi, bab seorang muslim merupakan cermin bagi saudaranya. Pada bab ini barakakum beliau rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis. Hadis yang pertama diperselisihkan keabsahannya barakakum, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Tayyib, kita baca. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Asbagh, telah menceritakan kepada kami Asbagh qala, akhbarani Ibnu Wahab, telah mengkhabarkan kepadaku Ibnu Wahab qala, beliau berkata, akhbarani Khalid Ibnu Ahmad atau akhbarani Khalid Ibnu Humaid, telah mengkhabarkan kepadaku Khalid bin Humaid, an Khalid bin Yazid, dari Khalid bin Yazid, an Sulaiman ibni Rashid, dari Sulaiman bin Rashid, an Abdullah ibni Rafi', dari Abdullah bin Rafi' al-Hadrami, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau berkata. Ada yang menyatakan hadis ini marfu sampai kepada Nabi. Sebutkan dalam hadis tersebut, al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fiha aiban aslahahu. Apabila orang tersebut melihat pada cermin tersebut ada aib, ada cacat, maka dia memperbaikinya. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang dhaif dalam kitab beliau Ad-Dhaifah, hadis nomor 1889. Namun barakallahu fikum, yang semakna dengan ini atau lebih lengkapnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada hadis yang berikutnya, sanadnya hasan. Ya, sanadnya hasan. Baik, kita baca. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah qala, beliau berkata, haddatsana Ibnu Abi Hazim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Hazim, an Katsir ibni Zaid, dari Katsir bin Zaid, anil Walid ibni Rabah, dari Al Walid bin Rabah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi beliau bersabda, Al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Wal mu'minu akhul mu'min, dan seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Yakuffu alaihi bai'atahu. Makna yakuffu alaihi bai'atahu adalah barakafikum yamna'u daya'ahu. Seorang mukmin dia mencegah timbulnya kerusakan pada mukmin yang lainnya. Berarti ada upaya nasihat nanti. Wa yahutuhu min waraihi. Seorang mukmin membela, memberikan semangat bagi mukmin yang lainnya. Dan maknanya juga barakallahu fikum wa yuwaffiru alaihi masalihahu. Seorang mukmin menjaga dan memenuhi kemaslahatan untuk saudara yang lainnya. Wa yahfazuhu wa yasunuhu. Seorang mukmin itu juga menjaga mukmin yang lainnya. Maka ini yang dimaksud dengan yahutuhu min waraihi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini derajatnya hasan. Pada hadis ini dinyatakan hasan dikarenakan ada seorang perawi yang bernama Katsir Ibnu Zaid Al-Aslami. Beliau itu saduq yukhti. Ya. Barakallahu. Ya, dibenarkan hadisnya namun sering salah. Sehingga menyebabkan derajat hadis ini bukan sahih tapi hasan. Ya, barakallahu. Tapi tetap bisa diterima, bisa diamalkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang kita baca tadi, makna yang bisa diambil barakallahu fikum adalah bahwasanya seorang mukmin itu ya dipermisalkan dengan sebuah keadaan diantaranya cermin. Sebagaimana kalau kita melihat dalam cermin, maka kita bisa melihat pada wajah kita, tubuh kita, min hasanin au qabih, bagus maupun jeleknya. Au mahbubin au mabghud, senang atau tidaknya. Fa in ra'aita hasanan hamidtallah. Kalau barakallahu fikum seseorang itu dia melihat bagus, ketika mengaca dalam cermin dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mukmin. Namun apabila dia melihat sesuatu yang dia benci, maka dia berupaya untuk merubah, menghilangkan apa yang tidak dia sukai. Kemudian kata para ulama, wa hakadza takunu li akhika fi nadzarika ilaihi. Demikian pula hendaknya engkau terhadap dirimu, ya, ketika ya engkau melihatnya, li'annaka bimanzilatil mir'ah allati yanzuru fiha al-insan. Karena sesungguhnya engkau itu seakan-akan posisinya sebagai cermin yang manusia akan melihat dirimu. fayara ma fi wajhihi min hasanin wa diddihi. Maka manusia tersebut bisa melihat pada dirinya, wajahnya, perilakunya, ya bagus atau tidaknya. Dari sini juga barakallahu'alaikum, terkadang kita ini adalah sebagai orang yang dicontoh oleh orang lain. Ya, barakallahu'alaikum. Dan terkadang juga kita adalah sesuatu yang akan dinilai oleh orang lain. Oleh karena itu barakallahu'alaikum, seharusnya dan selayaknya bagi kita untuk saling menasehati. Ya. Untuk saling menasehati barakallahu'alaikum, ala tawfiqi ural ukhuwah wal imaniyah, supaya bisa kokoh tali persaudaraan iman yang ada di antara kaum mukminin kaum muslimin. Kemudian barakah fikum, disebutkan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimallahu taala, beliau menyebutkan al-mu'min mir'atu akhihi. Ada hadis yang berbunyi seorang mukmin adalah cermin bagi saudara yang lainnya. Fa anta mir'atu li akhika wa huwa mir'atun lak. Engkau adalah cermin bagi saudaramu dan saudaramu juga cermin bagi kamu. Maknanya barakallahu'alaikum, apabila engkau melihat sesuatu pada saudaramu, sebuah kesalahan, barakafikum, nabbah tahu birifkin wa hikmah wa itharil mawaddah wa nusfi hatta yazilu dhalika syait. Maka hendaknya engkau memperingatkan dia dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah, dan menampakkan kasih sayang serta nasihat sehingga hilang ya kejelekan yang ada pada saudaramu. Wa huwa kadzalika idza ra'a fika. Demikian pula apabila saudaramu itu melihat dirimu ya yang ternyata membuat dirimu itu ya ada perkara-perkara yang jelek, nabbahaka bilutfin wa rifqin wa mahabbatin wa adami anfin hatta tazilu ma yusinuka wa ma yaqdahu fika min akhlaqin wa a'mal. Maka sudah sepantasnya bagi saudaramu untuk memperingatkan kamu dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, dengan penuh mencintai, kecintaan, ya, tanpa sikap semena-mena, sehingga barakallahu'alaikum hilang dari dirimu, ya, sesuatu yang membuat jelek dari barakafikum akhlak-akhlak atau amalan-amalan. Fahadha kulluhu min makna al-hadith al-mu'min mir'atu akhihi maka inilah yang disebut dengan makna hadis, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Ya. Oleh karena itu beliau menyatakan, Asy-Syaikh bin Bas rahimahullahu taala, la taral aib fi akhika wa taskut wa la yarahu wa yaskut. Tidak sepantasnya ketika engkau melihat aib pada dirimu engkau diam. Ya. Barakallahu'alaikum. Kalau kita berkaca, bercermin, terus ada yang jelek pada diri kita, nah, kita akan benahi. Barakallahu'alaikum. Demikian pula ketika kita melihat saudara kita, ya, ada yang jelek amalan-amalannya, akhlaknya, kita benahi. Wala yarahu wa yaskut, dan tidak sepantasnya ketika dia melihat orang lain dari saudaranya dia diam. Walakin kullu wahidin yunabbihu akhahu ma'arifti wa ma'al hikmah wa ma'an nushi wa adamil wildah wal anfi. Akan tetapi wajib pada masing-masing dari mukmin yang satu dengan yang lainnya dia memperingatkan saudaranya yang salah dengan penuh kelembutan, dengan cara yang hikmah, dengan nasihat, tidak dengan cara yang kaku atau semena-mena. Wala siyama fi sirri fa inna sirri anfa. Dan terlebih lagi yang baik adalah menasihati dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Karena menasihati dengan sembunyi-sembunyi itu lebih bermanfaat. Kemudian kata beliau, fal munasahah wal bayan wal idahu li akhika sirron bainaka wa bainahu min a'zamil asbab fi najahil maqsad wa husulil matlab. Maka saling menasihati dengan menjelaskan dan memberikan keterangan kepada saudaramu atas kesalahannya dengan cara sembunyi-sembunyi antara dirimu dan dirinya saja, maka itu termasuk sebab yang paling besar untuk mendapatkan ya hasil yang memuaskan dari yang dia inginkan dan mendapatkan tujuan yang sudah diharapkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi pada bab yang barusan kita baca ini, al muslimu mir'atu akhihi, seorang muslim adalah cermin bagi saudaranya. Barakallahu fikum. Itu maknanya adalah kita ini juga akan menjadi contoh bagi yang lainnya karena sebagai cermin. Dan kita ini juga berkomitmen adalah orang yang berhak untuk dinasihati oleh saudaranya. Karena ketika saudaranya melihat kita ini ada sesuatu yang kurang bagus, maka tentunya memperbaikinya. Sebagaimana ketika dia bercermin, kok ada yang kurang bagus pada dirinya, pasti aslahahu, dia akan memperbaikinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Ya, faedah yang bisa diambil pada hadis yang tadi kita baca. Yang pertama, barakallahu fikum, wujubul munasohah bainal muslimin. Wajibnya untuk saling menasehati di antara kaum muslimin. Faedah yang kedua, barakallahu fikum, masalul mu'min, ya, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad. Permisalan di antara kaum mu'minin dalam hal kasih sayangnya dan kelembutannya itu seperti satu jasad. Barakallahu, sehingga kalau ada kekurangan saling menasihati. Jika satunya sehat, yang lainnya senang. Satu terasa sakit, yang lainnya merasakan sakit. Sebagaimana dalam jasad, barakallahu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama talil jasad. Permisalan di antara kaum mukminin yang satu dengan yang lainnya dalam hal ya kasih dan sayang mereka serta kelembutan mereka seperti satu jasad. Idashtaka minhu ut'un tada'alahu sa'irul jasad bisahari wal huma. Apabila ada satu badan yang merasakan sakit, maka seluruh jasad yang lainnya pun ya mengeluh merasakan sakit sehingga dia begadang dan terasa demam. Ya, seperti kita kalau berkafikum ada yang sakit di sebagian tangan, bagian kaki atau tubuh yang lainnya. Ya, terkadang kita tidak bisa tidur, sakit gigi misalkan. Atau bisulan, pusing, ya, atau batuk, atau luka yang cukup parah dan lain-lain. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim, mencegah kerusakan yang ada pada saudaranya. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan unsur akho kadzaliman au matluman. Unsur akhoka, tolonglah saudaramu. Akhok, maka khok ya, bukan ha, bukan ahok. Ya, ini yang dipakai oleh pembela-pembela akhok. Unsur akhoka zoliman au matluman, tolonglah saudaramu yang zolim maupun yang terzolim. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, kalau yang terzalimi jelas kita tolong. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan orang yang zalim? Maka Nabi ya menyatakan, engkau ambil tangannya, cegah dia dari melaksanakan kezaliman, dari melakukan kezaliman. Maka ini makna dari yakufu alaihi bai'atahu, seorang muslim, seorang mukmin itu berhak bagi dia untuk menjaga, melarang terjadinya kerusakan pada saudaranya yang lainnya. Berarti perlunya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, barakatikum. Kemudian faedah yang berikutnya, yang terakhir, barakatikum. Di antara akhlak mulia seorang mukmin pada mukmin yang lainnya adalah membelanya apabila dia di atas al-haq. Apabila saudaranya di atas al-haq, kemudian membantu untuk memenuhi hak-haknya, memenuhi kemaslahatan-kemaslahatannya, keperluan-keperluannya, kemudian menjaga kehormatannya. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu Nabi menyatakan yahutuhu mi waraihi, seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya, ya, dia membelanya, memberikan dukungan, ya, di atas kebenaran, ya, kemudian menjaganya, menutupi aib-aibnya, dan lain-lain dari amalan-amalan yang baik yang bermanfaat untuk saudaranya. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tayyib, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hifdzakumullah wa barakatuh.